الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. عبرهnya adalah pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير. Ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat, yang dengan memperhatikan kaidah ini maka akan tercapai pada seorang hamba kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah. Wa bi ihmaliha وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير. Dan ketika seseorang tidak memperhatikan kaidah ini atau jahil terhadap adanya kaidah ini, ya, maka yafutuhu ilmun kathir, maka ilmu yang banyak akan terlewatkan dari dia. Dan itulah kondisi kebanyakan ya kaum muslimin yang tidak belajar agama. Penuntut ilmu saja yang tidak mempelajari kaidah tafsir secara khusus, maka tidak mengetahui, bisa jadi, ya, kaidah yang sangat penting ini. Maka apalagi yang tidak belajar ilmu syar'i sama sekali, ya, maka kita harus bersyukur kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari ilmu syar'i, kemudian mempelajari kaidah tafsir yang kemudian itu bisa kita terapkan untuk memahami tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, kalamullah Subhanahu wa taala. Wa yaqa'ul ghalatu wal irtibak. Dan ketika seseorang tidak memperhatikan atau tidak mengetahui kaidah ini, maka akan terjadi kesalahan dan kebingungan. Akan terjadi kesalahan dan kebingungan. Wa hadzal aslu ittafaqa 'alaihi al muhaqqiquna min ahli al usuli wa ghairihim. Dan asal ini, kaidah ini, prinsip ini disepakati oleh para muhaqqiqun dari kalangan ahli ilmu usul dan kalangan selainnya. Famata ra'aita al-qa'idah as-sabiqah wa 'arafta anna ma qalahu al-mufassiruna min asbabin nuzuli innama hiya amthilatun tuwaddihu al-alfaz laysa al-alfaz maqsuratan 'alayha. Ya, ketika engkau memperhatikan kaidah di atas, itu kaidah kedua ini, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab, maka engkau akan mengetahui bahwa apa yang disebutkan oleh mufassirun, apa yang diucapkan oleh para ahli tafsir, yaitu berupa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, innama hiya amthilatun, maka engkau akan mengetahui bahwa asbabun nuzul itu hanya sekedar contoh. Tuwaddihul alfaz, contoh yang menjelaskan lafaz-lafaz. Ya. Laisatil alfazu maqsuratan 'alaiha, bukanlah lafaz tersebut terbatas pada apa yang disebutkan oleh asbabun nuzul tersebut. فَقَوْلُهُمْ نَزَلَتْ فِي كَذَا وَفِي كَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِيهَا وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يُرَادُ بِهَا. Ya. Maka perkataan para mufassirin ketika mereka berkata نَزَلَتْ فِي كَذَا وَفِي كَذَا, bahwa ayat ini turun tentang kejadian ini atau ayat ini turun tentang orang ini, ya, maka itu menunjukkan, bukan menunjukkan bahwa ayat tersebut hanya turun mengacu pada, hanya bermakna mengacu pada kejadian tersebut atau hanya bermakna mengacu pada orang tersebut. Ya. Ma'nahu anna hadza mimma yadkhulu fiha wa min jumlati ma yuradu biha. Akan tetapi maknanya adalah apa saja kejadian atau orang yang disebutkan oleh para mufassirin tersebut, ya, maknanya berarti yang disebutkan oleh mereka itu berarti termasuk pada ayat tersebut, akan tetapi tidak satu-satunya maknanya. tidak bukan satu-satunya makna dari ayat. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan kemudian kaidah ini bahwa kalau lafadznya umum, maka kita harus memahami sesuai dengan keumumannya. Kalau lafadznya, ya, kalau misalnya ayat tersebut dikhususkan oleh asbabun nuzul, ya, maka itu tidak berarti bahwa ayat tersebut hanya mengacu pada asbabun nuzul tersebut. Seperti ketika misalnya ayat-ayat ancaman yang itu kemudian ditujukan kepada kaum-kaum terdahulu, maka itu tidak berarti ayat tersebut hanya berupa ancaman kepada kaum terdahulu saja. Contoh lain, ketika orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh, atau para sahabat misalnya bertanya tentang hilal, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran. Maka jawaban tersebut itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau para sahabat yang bertanya tentang hilal, orang Yahudi yang bertanya tentang ruh, akan tetapi itu adalah jawaban untuk semua orang yang bertanya tentang hal tersebut, tentang hal yang sama hingga akhir zaman. Dan inilah yang kemudian dikenal oleh para ulama sebagai ikhtilaf tanawwu', yaitu ketika bisa jadi seorang mufassir menjelaskan bahwa ayat tertentu turun mengenai kejadian tertentu. Mufassir yang lain mengatakan bahwa ayat yang sama turun mengenai kejadian yang lain. Atau bisa jadi seorang mufassir mengatakan ayat ini adalah tentang si fulan. Kemudian mufassir yang lain mengatakan ayat ini adalah tentang si fulan. Beda lagi gitu ya. Maka ini bukan perbedaan pendapat yang hakiki. Tetapi ini adalah perbedaan pendapat yang semu istilahnya. Itulah mengapa perbedaan pendapat itu ada dua jenis, ada ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tadad adalah ikhtilaf yang saling kontradiksi, tidak mungkin kalau ini benar maka itu juga benar. Tapi ikhtilaf tanawwu' itu maksudnya adalah, ya, ini khilaf hanya karena masalah lafadz saja. Yang satu bilang kejadian ini, yang satu bilang kejadian itu. Yang satu bilang ini turun mengenai si fulan, yang satu bilang ayat ini turun mengenai si fulan yang lain. Ini bukanlah perbedaan pendapat yang hakiki. Mengapa? Karena kedua-duanya bisa jadi sama-sama benar. Ya, ayat itu bisa turun karena kejadian ini dan kejadian itu secara sekaligus. Atau mengenai si fulan dan si fulan secara bersamaan, secara umum mencakup keduanya dan kemudian mencakup seluruh orang yang termasuk dalam makna ayat tersebut. Ya. Misalnya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Bisa jadi ada kejadian satu, kemudian terjadi kejadian dua, kemudian turun ayat. Sahabat yang pertama melihat, ayat ini turun karena kejadian dua. Sahabat yang lain berkata, ayat ini turun karena kejadian satu muncul sebelumnya. Nah, ini termasuk ikhtilaf tanawwu'. Ya. Yang jelas, kita bisa mendapatkan faedah dari asbabun nuzul bahwa itulah yang dipahami oleh mufassirin, bahwa kejadian satu dan kejadian dua ini adalah bagian dari kandungan dari ayat tersebut. Itu masuk pada ayat tersebut. Bisa diterapkan ayat tersebut pada kejadian satu dan kejadian dua tersebut. Tapi itu tidak menghalangi untuk kemudian menerapkan ayat tersebut pada kejadian yang lain. Ya. Tentang ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawu', itu sudah pernah ana bahas di ya, pembahasan tentang matan kasful basair. Baik. Fa innaha kama taqaddam inna ma unzilal Qur'anu li hidayati awwalil ummah wa akhiriha. Ya, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi awal dari umat dan akhirnya. Ya, tidak pernah usang, tidak pernah ketinggalan zaman. Wallahu ta'ala qad amarana bitafakkuri wa tadabburi li kitabihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah merintahkan kita untuk bertafakkur dan mentadabburi kitabnya. Fa idza tadabbarna al-alfazul amma wa fahimna anna ma'naha yatanawalu asya'a katsiratan. Fali ayyi shay'in nukhriju ba'd hadhihi al-ma'ani ma'a idkhalina ma huwa mithluha wa nadhiruha. Ya, maka ketika kita mentadabburi sebuah lafaz yang umum di Al-Qur'an, kemudian kita memahami bahwa maknanya itu mencakup sesuatu yang banyak. Maka mengapa kemudian kita mengeluarkan sebagian dari maknanya yang banyak tersebut, sementara kita memasukkan ya sebagian makna saja yang sedikit, yang itu disebutkan di asbabun nuzul. Ya, padahal apa yang disebutkan di asbabun nuzul tersebut dengan makna yang kita pikirkan yang banyak tadi, yang kita langsung pahami ketika kita membaca ayat, ketika kita membaca lafaz yang umum tersebut, mengapa kemudian kita membedakan antara keduanya? Yang sedikit ini yang disebutkan di asbabun nuzul, kita masukkan sebagai makna ayat, yang banyak tadi kita enggak masukkan sebagai makna ayat. Fali ayyi syai'in nukhriju tilkal ma'ani. Maka kenapa kita, atas dasar apa kita kemudian mengeluarkan makna-makna yang banyak tersebut? Konsekuensinya adalah kita akan kehilangan ilmu yang banyak, faidah yang banyak. Itu dia. Ini esensi dari kaidah atau prinsip yang kedua ini. Wa ala hadza fa idza da'a shakhsun khuruj fardin min afradil umum min lafzihi qulna lahu ayna ad-dalil. Oleh karena itu, ketika seseorang itu mengklaim ya bahwa sebagian dari makna lafaz yang umum tadi itu tidak masuk dari kandungan ayat, tidak masuk dalam kandungan ayat, maka kita katakan kepadanya, mana dalilnya? Kalau antum membatasi ayat tersebut hanya mengacu pada, hanya bermakna apa yang disebutkan di asbabun nuzul, kemudian tidak mau menerapkan ayat tersebut, tidak mau memahami ayat tersebut secara umum sesuai keumuman lafaznya, maka kita tanyakan, mana dalilnya? Lian al-asl anna al-amma syamilun li jami'i afradih. Karena hukum asalnya adalah lafaz yang umum itu mencakup seluruh dari apa yang dicakup oleh lafaz yang umum tersebut. Qala al-ulama wa suratus sabab qat'iyatud dukhul wa ma'adaha faduhuluha dhanni. Maka para ulama berkata, makna yang dicakup oleh sababun nuzul itu kita bisa pastikan secara yakin, secara qat'i, bahwa dia masuk dalam makna ayat. Akan tapi selainnya, makna-makna lain yang ditunjukkan oleh lafaz umum, makna-makna lain yang tidak disebutkan di asbabun nuzul, maka ya kita katakan bahwa makna-makna tersebut masuk juga dalam makna ayat, tetapi secara dhanni, tidak secara yakini, tidak secara qat'i. Al-ammu yashmalu suwaran muta'addidah. Pemasalan qadiyatul mar'ah ya allati ishtaqat ila rasul alaihi salatu wassalam zaujaha. Maka lafaz yang umum itu mencakup banyak bentuk ya, mencakup banyak bentuk. Misalnya kejadian seorang perempuan yang mengeluhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Hadhihi qat'iyatud duhul fi qawlihi walladhina yuzahiruna min nisa'ihim. Wa dhiharu Zaid wa Amr ba'da dhalika dhanniyatud duhul lihtimali an la yurada bil umumi jami'u afradihi. Ya, jadi ketika kita membaca surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, dua-duanya sama-sama benar. Al-Mujadalah masdar mencakup berarti perbuatan berkeluh kesahnya tersebut. Al-mujadilah ism fa'il mu'annas, berarti bermakna wanita yang berkeluh kesah tersebut. Bisa dibaca al-mujadalah atau bisa dibaca al-mujadilah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا Fatahriru raqabatin min qabli ayyi tamassa. Dzalikum tu'azu nabi wallahu bima ta'maluna khabir. Alladzina yuzahiruna min nisa'i. Maka tentang mereka orang-orang para suami yang menzihar istrinya. Kemudian mereka ingin kembali, ingin menarik ucapan kembali, ya, ingin menarik ucapan mereka kembali, maka wajib bagi mereka untuk memerdekakan seorang budak, ya, sebelum para suami tersebut mencampuri istrinya. Ya, dzalikum tu'adzu nabi, demikianlah apa yang Allah tetapkan, ajarkan kepada kalian, ya, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka ini ayat ini dan ya surah Al-Mujadalah itu turun karena ada seorang wanita yang mengeluhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluhkan tentang suaminya yang menzihar. Zihar di zaman jahiliyah itu adalah cerai. Tetapi kemudian Islam mengajarkan ya bahwa zihar itu tidak sama dengan cerai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Mujadalah ini apa yang harus dilakukan ketika suami menzihar istrinya, kemudian ingin balik lagi, ada kafarah zihar. Itu dia. Ada kafarah zihar. Jadi Islam kemudian meluruskan zihar tidak sama dengan cerai. Dan zihar itu adalah dengan mengatakan bahwa ya zihar kebiasaannya orang Arab jahiliyah adalah dengan mengatakan bahwa punggungmu sama seperti punggung ibuku, yakni aku tidak akan mendekatimu sebagaimana aku tidak akan mendekati di sini maksudnya kiasan terhadap zima, ya, sebagaimana aku tidak akan mendekati ibuku. Maka zihar itu adalah cerai kalau di Arab jahiliyah, dan itu adalah kezaliman. Dan itu mengapa wanita ini kemudian berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah surah Al-Mujadalah ini. Maka kita simpulkan bahwa surah Al-Mujadalah turun karena adanya sebuah sebab, yaitu wanita yang berkeluh kesah ini. Nah, ini adalah asbabun nuzul. Tetapi lafaz ini walladzina yuzahiruna min nisaihim, orang-orang yang menzihar istrinya. Naam, secara asbabun nuzul ini hanya mengacu pada berarti siapa? Suami si wanita yang mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Namanya Aus ibn Samit. Istrinya wanita yang berkeluh kesah tadi namanya Khawlah. Khawlah bintu Tha'labah. Naam, Khawlah bintu Tha'labah. Suami beliau Aus ibn Samit. Ini para sahabat semua, ya. Jadi Aus ibn Samit yang jelas kita katakan masuk pada kandungan ayat ini. Tetapi ziharnya Zaid, ziharnya Amr setelahnya, ya, hingga akhir zaman. Maka masuk juga dalam ayat ini tetapi secara dhanni. Secara dhanni, tidak secara qat'i. Lihtimali alla yurada bil umum jami'u afradi. Karena ada kemungkinan bahwa lafaz umum tersebut tidak, ya, lafaz umum tersebut tidak di bisa jadi Allah tidak benar-benar memaksudkan dengan lafaz umum tersebut seluruh maknanya. Bisa jadi ada pengecualian, ada takhsis namanya. Ada pengecualian. Yang itu kita dapat dari dalil lain, bisa jadi. Gitu ya. Maka intinya sekarang yang kita punya adalah kita punya ayat. Ayat tersebut punya lafaz umum. Dan di saat yang sama ayat tersebut punya asbabun nuzul. Ketika ayat tersebut punya lafaz umum dan punya asbabun nuzul, ini bisa jadi terjadi pertentangan. Pertentangannya di mana? Di pikiran kita. Gimana kita memahami ayat ini? Secara lafaznya umum, mencakup makna yang banyak sekali. Tetapi secara asbabun nuzul cuma mengacu pada apa yang disebutkan oleh para ulama di asbabun nuzul, ya, yang diriwayatkan oleh para ulama, mereka menjelaskan bahwa ayat ini turun karena kejadian ini, kejadian itu, dan seterusnya. Asbabun nuzul itu bidang ilmu tersendiri, ya, masyayikh. Untuk mengetahui bagaimana atau apa asbabun nuzul dari sebuah ayat itu bidang ilmu tersendiri. Asbabun nuzul bisa diketahui dari hadis, bisa diketahui dari perkataan sahabat, bisa diketahui dari perkataan tabi'in, ya, yang tentunya tabi'in belajar kepada sahabat, gitu ya, dan seterusnya. Maka ketika ada lafadz umum dan asbabun nuzul, kaidah kedua dari kitab ini menunjukkan bahwa kita harus mendahulukan ya lafadz yang umum. Tetapi kemudian apa fungsinya asbabun nuzul? Ya, kalau kita kemudian kalau kita punya ayat yang lafadznya umum, kemudian punya asbabun nuzul, kemudian kita memahami ayat tersebut, toh hanya menggunakan lafadz yang umum tersebut, terus apa gunanya asbabun nuzul? Asbabun nuzul gunanya adalah untuk membantu pemahaman kita tentang ayat tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kemudian kita bisa mengatakan bahwa apa yang disebutkan dari asbabun nuzul itu jelas merupakan kandungan dari ayat ini. Adapun makna lain, yang makna umum tadi yang banyak, makna lain selain asbabun nuzul ini, maka bisa jadi memang benar-benar dimaksudkan oleh Allah masuk dalam ayat ini, atau bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak ketika ada dalil lain, ketika ada dalil lain yang mengkhususkannya. Taib. Seperti misalnya ayat waris, ya ayat waris itu umum berlaku bagi ya kalau seseorang punya bapak, punya ibu, punya saudara, laki-laki, saudara, perempuan, saudari, perempuan, dan seterusnya. Itu lafadz yang umum, berlaku untuk semua orang. Bapaknya semua orang, ibunya semua orang, begitu ya. Tetapi ketika ada kasus khusus, di mana seorang anak membunuh bapaknya sendiri supaya cepat dapat warisan, nah, maka ini dikecualikan oleh dalil lain. Itu contohnya. Berarti kasus ini, na'am kasus ini, kasus anak membunuh bapaknya sendiri, na'udzubillah min dzalik. Anak membunuh bapaknya sendiri untuk supaya dia cepat dapat warisan. Maka ini masuk dalam keumuman ayat waris. Bapaknya meninggal. Ah, bapak yang meninggal ini punya anak. Ahli waris gitu ya. Maka apakah mendapatkan warisan juga? Kalau kita menerapkan ayat waris, dapat warisan juga. Tetapi dari dalil yang lain, kita ketahui bahwa anak ini tidak bisa mendapatkan warisan karena dia membunuh bapaknya. Nah, taib. Contoh lain, orang membunuh orang lain dikisos. Tetapi kalau bapak membunuh anaknya sendiri, sekarang kasusnya kebalikannya. Bapak membunuh anaknya sendiri, bapaknya tidak dikisos. Ya. Nah, ini adalah pengecualian-pengecualian, kekhususan ya. Ini takhsis. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di sini, bahwa kalau kita punya ayat ada lafadz umum, kita pahami ayat tersebut mencakup seluruh makna umumnya, akan tetapi ada dua kategori makna. Makna yang kita yakin dia masuk dalam lafadz umum tersebut, dan ada makna yang kita hanya dzanni saja, kita katakan secara dzanni saja bahwa makna-makna tersebut masuk sebagai makna dari lafadz umum dari ayat tersebut. Makna yang qat'i, yang kita yakin bahwa itu masuk dalam makna ayat, itu adalah makna yang disebutkan di asbabun nuzul. Ya, sedangkan makna yang dhanni, yang tidak kita secara yakin kita katakan gitu ya, 100% yakin gitu, tapi secara dhanni saja, ala ghalabati dhann gitu ya. Maka itu adalah makna-makna yang tidak disebutkan di asbabun nuzul, tapi masih tercakup dalam makna umum dari lafaz tersebut. Ya, kalau enggak tercakup dalam makna umum, maka ya sudah enggak masuk gitu loh. Ya, sudah tidak termasuk. Seperti misalnya ayat waris. Kalau kita punya saudara bagaimana gitu ya peraturannya. Tayib. Sekarang ya Anda punya saudara. Saudara ya seagama. Ikhwah fiddin, ini saudara Anda seagama. Masuk apakah pada masuk pada ayat waris? Tidak masuk karena tidak memenuhi keumuman lafaz dari saudara. Saudara di sini maksudnya adalah saudara yang memiliki hubungan darah, ya. Tapi saudara yang kita ketemu ya karena sama-sama di perantauan, ini saudara. Tapi enggak masuk dalam makna umum ya, itu terlalu jauh. Jadi jangan jangan terlalu kemudian terlalu umum juga gitu ya. Baik. Lihtimali ayat Allah yurada bil umumi jami' afradihi lakinnal hukma yashmaluha imma bil umumi lafzi wa huwa sahih wa imma bil umumi ma'nawi wa huwa al-qiyas li'adamil farik. Akan tetapi hukum itu mencakup makna yang dhanni tadi. Imma bil umumil lafzi bahwa sahih, bisa jadi karena keumuman lafadznya, ya. Kenapa makna yang dhanni tadi, makna yang tidak disebutkan dari sebabun nuzul tapi masih tercakup dalam keumuman lafaz, mengapa dia kita katakan hukum dari ayat tersebut mencakup untuk dia juga, ya. Seperti untuk ayat zihar ini, siapakah yang diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak ketika mau kembali kepada istrinya? Apakah Aus ibn Shamit saja ataukah Zaid dan Amr yang juga menzihar istrinya entah di generasi kapan, zaman kapan begitu ya, tapi dia mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Aus ibn Shamit, yaitu dia menzihar istrinya misalnya. Maka hukum bahwa Zaid dan Amr tersebut harus memerdekakan seorang budak atau ya kafarah zihar secara secara umum, ya kafarah zihar nggak cuma memerdekakan budak ya, maka apakah yang harus melakukan kafarah zihar tersebut hanya Aus ibn Shamit atau Zaid dan Amr? Zaid dan Amr juga harus melakukan kafarah zihar, harus juga melakukan kafarah zihar, tetapi ala sabili dhanni. Tapi kita nggak yakin, kita harus cek apakah Zaid dan Amr juga termasuk dalam keumuman ayat ini. Apakah ada dalil yang mengkhususkan? Apakah ada kondisi-kondisi khusus dari Zaid dan Amr yang membuat dia tidak perlu membayar kafar, tidak perlu membayar kafarah zihar, misalnya begitu ya. Kasus-kasus khusus yang itu dibahas di ilmu fikih. Ya. Miskin sekali atau sakit-sakitan begitu ya. Sehingga nggak bisa melakukan kafarah zihar. Bisa jadi, kita tidak tahu, itu dibahas di ilmu fikih. Anda tidak mau bahas sekarang. Maka itu maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak disebutkan dia sebabun nuzul, dia masuk juga dalam ayat ini, tetapi hanya secara dhanni saja. Maka hukum itu mencakup juga makna-makna dhanni yang tadi. Imma bil umumil lafzi, karena keumuman lafadz dari ayat tersebut, dan inilah yang sahih. Wa imma bil umumil ma'nawi, atau secara maknawi, yakni wa huwal qiyas li 'adamil fariq, atau secara maknawi ya, yaitu dengan qiyas li 'adamil fariq, tanpa pembeda antara kasus ini dan kasus itu. Apa maknanya? Taib, anda paham pelajaran pagi ini berlipat-lipat lebih susah daripada dua pelajaran sebelumnya ya, fokus ya. Jadi kita punya ayat. Ayat ini punya sebuah lafaz umum. Lafaz umum ya, dan ayat tersebut juga punya asbabun nuzul. Disebutkan oleh para mufassirin di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab lainnya, syarah hadis bisa jadi ya. Kemudian ketika lafaz yang umum ini kita katakan ada dua kategori makna. Makna yang qat'i dan makna yang dhanni. Makna yang qat'i maksudnya adalah makna yang kita yakin makna ini masuk dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Apa makna yang qat'i ini? Makna yang disebutkan di asbabun nuzul. Contohnya Aus ibn Shamit, kita yakin Aus ibn Shamit itu terkena perintah ini, perintah untuk melakukan kafarah zihar karena dia telah menzihar istrinya. Ya, ini makna yang qat'i. Kita yakin bahwa Aus ibn Shamit wajib untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, kafarah zihar. Tetapi orang-orang selain Aus ibn Shamit, inilah yang kita sebut makna dhanni. Kita ya, kita yakini juga bahwa orang-orang selain Aus ibn Shamit yang juga menzihar istrinya seperti Zaid dan Amr di sini, ini contoh nama saja ya, ini bukan nama sahabat, ini tidak mengacu pada misalnya Amr bin Al-As, Zaid bin Thabit, tidak ya. Ini nama saja, random, nama random ya. Maka makna yang dhanni ini ya, ini kita katakan dia juga masuk dalam ayat tersebut, ayat zihar dan ayat wajibnya kafarah zihar ini, tetapi hanya secara dhanni saja, secara dhanni saja. Nah, hukum wajibnya untuk membayar kafarah zihar bagi orang-orang yang selain Aus bin Shamit, Hukum ini mencakup mereka. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa hukum itu mencakup mereka juga? Bisa jadi ada dua kemungkinan. Umum secara lafaz atau umum secara makna. Umum secara lafaz maksudnya adalah kita katakan bahwa Zaid dan Amr yang juga menzihar istrinya, kenapa dia juga wajib untuk membayar kafarah zihar? Ya karena lafaznya umum. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Mereka-mereka yang menzihar istri mereka. Siapa mereka? Umum ya masyayikh. Alladzina. Lafaz umum. Ya. Semausul min alfazil umum. Termasuk lafaz umum kata alladzina. Barang siapa yang menzihar istrinya. Ini umum sekali. Tidak hanya mencakup Aus ibn Shamit. Tapi siapapun yang menzihar istrinya. Dan ya itulah yang benar. Bahwa makna-makna zonni tadi. Zaid, Amr, Ahmad, dan selainnya yang menzihar istrinya. Mereka masuk dalam ayat ini. Mereka wajib untuk membayar kafarah zihar ini. Mengapa? Karena keumuman lafaz dari ayat ini. Bukan karena keumuman makna. Yang disebut di sini. Wa imma bil umumil ma'nawi. Wa huwa al qiyas li'adamil farik. Ya'ni, kalau kita memahami bahwa Zaid, Amr, Ahmad yang menzihar istrinya itu terkena hukum wajibnya kafaroh zihar karena keumuman makna bukan keumuman lafad, maka itu berarti kita menyempitkan lafad yang umum tadi hanya bermakna Aus ibn Shamit saja. Jadi, وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ketika ditanya, siapakah alladzina yudhahiruna min nisa'ihim? Kalau kita mengatakan lafadznya umum, kita katakan semua orang yang menzihar istri. Yang menzihar istrinya. Tapi kalau kita memahami dengan argumentasi kedua, bil umumil ma'nawi, kalau kita tanya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, siapakah yang menzihar istrinya yang dimaksud dalam ayat ini? Kita katakan, Aus ibn Shamit. Tapi kemudian orang lain juga dikandung oleh ayat ini karena apa? Karena kita lihat Aus ibn Shamit ini punya illah. Mengapa dia diwajibkan untuk bayar kafarah zihar? Karena dia menzihar istrinya. Orang lain, dia sama-sama illahnya, sama-sama menzihar istrinya. Taib, kita terapkan hukum yang sama dengan yang diterapkan kepada Aus ibn Shamit. Jadi seolah-olah ayat itu bidayatan, ayat itu awalnya hanya untuk Aus ibn Shamit, ya, tapi kemudian orang-orang lain dikiaskan saja. Ini dikias, makanya disebut kias. Li'adamil farik. Gak ada pembeda antara Zaid dan Ahmad dengan Aus ibn Shamit. Oleh karena itu kita terapkan secara kias. Maka kita katakan, gak perlu antum menerapkan kias. Karena lafadznya sudah umum, gak perlu kias. Kias itu kalau lafadz di dalil tidak mencakup makna tersebut, tapi sifatnya ada juga pada hal tersebut. Contoh, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang kucing, innama hiya minat tawafina alaikum. Bahwa kucing itu termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Dari sini, ya, kita mendapatkan hukum dan kita mengetahui illah. Illah itu adalah sebab hukumnya. Apa hukumnya? Hukum bahwa kucing itu tidak najis. Karena ayat ini konteksnya adalah dalam masalah itu. Ya. Apa hukum menggunakan air yang setelah kucing minum? Ya. Su'rul hirrah. Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Maka ini menunjukkan kucing itu tidak najis. Ini hukumnya. Kucing itu suci. Selama masih hidup, kalau sudah mati, bangkai, lain cerita. Ya, walaupun disembelih secara syar'i, tetap najis. Ya, karena laisa min ma'kulil lahm. Tidak termasuk binatang yang bisa dimakan dagingnya secara halal. Mau dimakan bisa, tapi nggak halal gitu ya. Jadi itu makna dari dia adalah sebab secara qadari tapi tidak dijadikan sebab secara syar'i. Nah, ini istidrak ya. Taib, kita kembali lagi. Jadi hukum dari kucing tersebut, dia tidak najis. Hukumnya suci. Apa ilahnya? Karena dia sering berkeliaran di sekitar kalian. Ini ilahnya. Karena kalau kemudian syariat menghukumi najisnya kucing, wah susah sekali nanti. Masyakoh. Wal masyakoh, ya, tajlibu taisir. Ya, wal masyakoh tajlibu taisir. Dan masyakoh itu akan membawa kemudahan. Syariat tidak ada masyakoh. Yani masyakoh yang ghalibah, yang tidak bisa kita kita masih tahan begitu ya. Puasa tentunya adalah masyakoh, tapi masih bisa kita tahan. Salat lima waktu masyakoh, tapi masih bisa kita tahan. Dan ketika seorang mukmin semakin tinggi imannya, semakin dia tidak merasakan itu masyakoh, semakin dia merasakan itu malah justru manis, perbuatan amalan yang manis baginya dan menenangkan jiwanya. Tayyib. Maka ada hukum, ada illah. Sekarang, kalau kita tanya, lafadznya Nabi Muhammad SAW, innama hiya minat tawafina alaikum, hiya di sini domir, kalau mengacu pada konteks hadis, hiya di sini maknanya, maksudnya apa? Kita katakan dengan tegas, kucing. Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang berbicara tentang kucing. Tetapi kemudian, kita lihat ada cicak. Ada tikus. Cicak juga sering berkeliaran di sekitar kita. Tikus juga sering berkeliaran di sekitar kita. Bagaimana hukumnya? Najis atau suci? Ah, kita lihat, apakah ilah yang ada di kucing, ada juga pada tikus dan cicak? Ada. Sama-sama sering berkeliaran di sekitar kita. Oleh karena itu, karena ilahnya sama, hukumnya kita samakan. Al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Kuwatan wa da'fan. Hukum itu berputar bersama illahnya. Kalau illahnya ada maka hukumnya ada, kalau illahnya tidak ada maka hukumnya tidak ada, kalau illahnya kuat maka hukumnya makin kuat, kalau illahnya lemah maka hukumnya juga lemah. Maka kita katakan tikus dan cicak itu sama-sama tidak najis, sama-sama dengan kucing dalam hukum tidak najis. Bagaimana sekarang kita tanya, bagaimana kita bisa menyimpulkan tikus dan cicak itu sama-sama tidak najis? Karena keumuman lafaz atau keumuman makna? Kita katakan keumuman makna. Lafadznya enggak mencakup tikus dan cicak. Lafadznya hanya mengacu pada kucing. Nabi Muhammad SAW sedang berbicara tentang kucing bersama para sahabat. Innama hiya, hiya di sini maksudnya kucing. Hirrah minat tawafina alaikum. Jadi lafadznya tidak umum mencakup tikus dan cicak, tidak. Lafadznya hanya tentang cicak. Afwan. Lafadznya hanya tentang tentang kucing gitu ya. Tapi kucing ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa syariat menghukumi dia sebagai suci? Karena ada illah. Illahnya apa? Dia termasuk hewan yang sering berkeliaran. Ah, inilah maknanya. Makna ini umum, tidak hanya kucing yang demikian, tikus juga demikian, cicak juga demikian, ya, tokek juga demikian. Semut juga demikian. Maka ya, kecoa juga demikian. Sebutkan saja semua hewan yang ada di rumah antum. Allah Ustaz. Maka hal-hal tersebut kita hukumi juga sucinya, tidak najisnya. Maka kita katakan hukum juga mencakup tikus, hukum juga mencakup cicak, hukum tidak najis ini juga mencakup tikus dan cicak dan semut dan kecoa dan tokek gitu ya. Kenapa? Karena keumuman makna. Maknanya umum. Tapi lafadznya enggak umum ya Mas Syaikh. Lafadz hadis tersebut hanya tentang kucing. Tapi di sini, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ. Ini dari lafadznya sendiri sudah umum. Ngapain kita kemudian jauh-jauh menggunakan kias? Kias itu adalah ketika, seperti tadi, ini hadisnya tentang kucing, tapi karena maknanya umum, dia memiliki makna semua yang berkeliaran, berarti ya, kenapa kucing dianggap tidak najis? Kan dia berkeliaran. Ah, berarti ini makna yang umum. Semua yang berkeliaran berarti yang sering berkeliaran di sekitar kita, maka itu juga hukumnya tidak najis. Ah, ya. Maka kita katakan ini kias. hadisnya tentang kucing, tapi kita kiaskan benda-benda lain, binatang-binatang lain yang tidak masuk dalam hadis, tidak masuk dalam dalil ini, tapi karena maknanya sama, ilahnya sama. Ini namanya kias. Nah, kalau di sini, وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ, orang-orang yang menzihar istrinya. Taib, ayat ini, apakah mencakup Aus ibn Shamit? Nah, mencakup. Apakah mencakup Zaid dan Amr setelahnya? Nah, mencakup juga. Pertanyaannya, mencakup karena apa? Karena lafadznya umum atau karena pakai harus pakai kias tadi? Kita katakan, karena lafadznya umum. Ngapain antum pergi ke kias? Orang lafadznya saja sudah umum, orang-orang yang menzihar istrinya. Ya, enggak perlu antum kemudian pakai analisa. Ini orang-orang yang menzihar istrinya ini maksudnya Aus bin Shamit. Aus bin Shamit kenapa kena hukum wajibnya zihar? Oh, karena dia menzihar istrinya. Oh, ini ilahnya. Ini maknanya. Dan makna ini umum. Kemudian kita kiaskan Zaid dan Amr yang sama. Ini jauh, ini jalur yang jauh. Hah? Buat apa kita menempuh jalur yang jauh kalau ada jalur yang lebih dekat, yang lebih kuat? Yaitu apa? Lafadznya umum ya masyayikh. Lafadznya umum. Tidak perlu kita menuju kias. Baik, itu yang dimaksud di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam perkataan beliau wa huwa sahih. Ya. Semoga bisa dipahami, insyaallah kita akan lanjutkan ya kajian kitab ini esok pagi insyaallah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.